Bismillahirrahmanirrahim. Tasim mim tilka ayatul kitabil mubin. Suratu syu'ara makiyatun te surat syu'ara iku bangsa makiyah illa wa syu'ara yattabi'ul khawun. Yattabi'uhumul khawun kecuali syu'ara ila akhiriha fa madaniyun mongko bangsa madani wa hiya mi'atani wa sabun wa isyruna ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Tasim mim Allahu a'lamu bimuradi bidzalik. Ute Allah sing luwih pirsa kelawan sing dikersakna Allah kelawan maknane to simim. Maksude mbon mboten usah ditakwil-takwil supaya ngoten. Tilka utai hadil ayat, ai hadil ayat tu tegese utai kilah pira-pira ayat iku ayatul kitab iku pira-pira ayat Al-Qur'an, Al-Qur'an iki tegese Qur'an. Wal idhofatu utai idhofah bi makna min lan maknane min. Sifate kitab al-mubini kang jelasno, al-mudhiri tegese sing jelasno al-haqqa ing barang hak. Dijelas nominal batil sanging barang batil. Terus tugasnya Quran itu pokoknya beda non di sing hak di sing batil. La ala kam nomono sira Muhammad ya Muhammad ya Muhammad iku bakhi niku wong sing rusak nafsa kang awak dhewe sira. Qat la ala ka bakhi un nafsak ay qatiluha tegese wong sing mateni ning nafsika goman krana susah min ajli alla yakunu krana yen ora ana sapa penduduk Mekah ya ahli Mekah iku mukminin aku iman kabeh. Wala Allahu tila Allahuna ing dalam kene kul isfak krono gawe welas. Maksudnya nak Allah welasnya Nabi Muhammad ketoke susah nganti hampir bunuh diri mergo nganggep umatnya ra gelem iman. Dadi Nabi tersiksa ngampe mendekati menyusahkan diri sendiri. Wah, tengene hadis-hadis sokai malah Nabi sering munggah gunung kepengen glundung, pengen munggah gunung kepengen glundung gara-gara ndelok kaume beduak ra gelem-gelem napa. Iman terus dikandani pangeran la allaka fakhul nafsaka alla yakunu napa mu'minin nis barno ra wis lha apa kowe mikir nganti ngono pokoke dakwah wis ai asfik tegese walaso sira alaiha ing atase nafsika bitakhfifi hadzal ghammi kelawan ngeringakno ikilah kesusahan inna salamun ngersano ingsun nunazil mongko bakal nurono ingsun alim ing atase kafir Mekah minas sama isanging langit ingsun nurono ayatan ing ayat fadzalat mongko dadi apa anakuhum apa pira-pira anake pira-pira gulune kufar bima'nal mudhari iklan maknane mudhari eta dilu tikse bakal dadi eta dumu tikse bakal terus apa anaku hum pira-pira gulune kufar lah maring ayat khodiina ku tunduk kabeh fayuk minuna mengko padha iman sapa kafir Mekah walama sifat mangsane den sifati apa ala anaku pira-pira gulu bil khudu'i kelawan tunduk alladzi kang huwa kang teladzi ku li arba biha kedue wong kang duweni gulu jumiat mengko den jamak napa sifat sifat min husaki anak jamal uluk kola iklan nganggo jamake wong sing duweni akal mergo gulu ora di akal ya gulu maksudnya sing di gulu mulane dianggap ukola wama yatihim min zikrim mir rabbi minar rahman wama yatihim lan ora teko ing kafir Mekah min zikrin sing Qur'an Al-Qur'an min rahmani sing rahman muhtatsin kang din perbarui. Sebagian ayat itu mirrobihim ya, sing jis napa jis itulah sih wa mayatihim min zikrim mirrobihim muhdatsin ila stama'u mriki minar rahmani muhdats utawi subhanallah kula maca surat suara niku termasuk napa guys surat sing kula mulai alit iso ngaji nganti saniki paling panik muhdatsin kang den perbarui sifatun uti dawuh muhdats ku sifat kasifatun kang nyata kang tenanan ila kan kecuali ana sapa kufar anhu saking zikren sing muhdats iku muridina iku mengko kabeh fakot kadzabu mongko teman-teman mendustakan sapa kufar Mekah bihi kelawan ayat utawa iklan Quran fa saya tihi mongko bakal teko ing kufar apa amba umapa critane perkara awak ibu matik se critane perkara kanu kang ana sapa kufar bihi iklan mabi astasiuna iku ngenyek sapa kufar awalam ya rono tora mikir sopo kufar yang zuru tisya angen-angen sopo kufar ardi maring bumi kam ampas na pirang-pirang nukolo ingsun via indel marat kasiran tisya akeh banget mingkul izocin sangi saben-saben pasangan karimin kang api nauin tegesi warno hasanin kang bagus orang melok nandur, orang melok gede nos pokoknya ngerti-ngerti melok manen orang nos yang mikir, mikirnya rugi tau untung inna fidalika saat temen yang dalam kabel ayat tenek tini dadi ayat dalala tenek dadi bukti ala kamali kudrati ta'ala yang atasnya sempurnani kekuasaan Allah ta'ala. Wa ma kana lan ora ana sapa aksar huma kake kufar mukminina iman kabeh fi ilmillah ing dalam ilmu Allah taala. Wa kana uti kana iku kala sibawes zaidah dun te kana zaidah cari mam sibawes liyane nggih mboten nggih biasa. Wa inna rabbaka sak temne pangeran sira iku lahu wa itine te rabbuka iku aziz iku dat sing menangan dul izati tegese kang dhewe menangan. Yang tak kimu nyeksa sapa Allah Ta'ala menal kafirina sing pira-pira wong kafir. Ar-Rahim kang welas yarhamu tegese melasi sapa Allah Ta'ala al mukminina ing pira-pira mukmin. Nggih kula terangno nggih setunggal menyangkut surat syu'ara nggih. Surat syu'ara itu jamak syair. Syair niku nggih penyair. Penyair itu kata-katanya nggih bodho ni blades niku. Tapi ya kadang ana apike. Terus resmi komentare napa resmi dawuhe Allah tenggene syu'ara wa syu'ara yattabi'uhumul ghawun alam taro annahum fi kulli wadi yahimun wa annahum yaquluna ma la napa yafalun terus illal ladina terus wonten istisna terus ngeten nggih penyakite tiyang Arab riyen niku nak guwet ing wong niku disairno wis nak istilah nggih macam-macam cara roh raine mutah-mutah pokoke bahasane ku elek banget. Jadi orang Arab nak darani orang elek itu karena krotin kabak rotin nakarot hadik koyok letong garing sing dicocok ipitik. Jadi orang kok elek nganti koyok letong garing sing dicocok ipitik. Orang elek kok nganti ngono kan itu sebabnya orang Arab. Jadi terus nak ngelem orang lomo cara ini umpomo nyawane iku ono neng epe-epe sing tidak no yo nyawane iku. Jadi nak ngelem orang lomo yo sun belangit. Nak ngelem orang elek gitu po. Entek ngamek. Akhirnya biasa bom baptis. Iku jenenge penyair. Penyair nak riyen nggih ngoten niku. Kedarosan iki jurnalis ngoten niku. Nak sing ngawalem ya sundul langit, nak sing ngeprekno nggih. Entek ngamek. Lha iku disebut fi kulli wadi yahimun. Nggih. Terus modele mau tanggung jawab. Wae kula cerita sing tenggene Quran be hadis sahih. Terus modele ora tanggung jawab. Di modelnya misalnya hadisul ifki ketika Sayyidah Aisyah digosipno macam-macam. Nggih Sayyidah Aisyah digosipno macam-macam. Iku modele nak ditakoki iku nyakang. Cara Nabi takok, cara kowe percaya gosip Aisyah. Nggih sepundi Kanjeng Nabi, wae sak roh kula nak ana gerah terus roh kucing nggih dipangan. Modele cangkeme kowe elek. Coba wong Arab nyontokno ora gerah roh kucing, dadi ana adonan roti. Wedhus iku dikeki suket itu rakwis seneng, apa meneh tiga adonan roti tambah seneng. Jadi, jadi ono. Nanti salah no, jadi maksudnya orang ngono pak. Serupat, so penyair itu serupat. Jadi terus akhirnya lama-lama penyair itu jadi profesi. Ya, terus profesi. Sing penyairan kok isek bronto kok pangeran terus diabadek no. Jadi makalah-makalah sing dadek no wong parek pangeran kados Burda, kados Berjanji. Singko isek, tapi nak singko profesi dibatalo syariat mergo rata-rata golek duit. Nggih, sing profesi dibatalo syariat mergo rata-rata golek napa? Duit. Tapi nak sing songko isek, songko bronto teng pangeran niku dia badekno syariat sing kramate ngantos sakniki kados Burda niku sing aran Imam sinten Busiri niku kados ngoten. Iku ora usah alhamdulillah, ya ora usah salam, ora usah bismillah. Manjen ngarang ini gue buatan sengaja ngarang apa pamer. Ucu-ucu ngarang amin tadakuri cironim bidi salami mazat tadam anjaro memuklatim bidamin. Mosok gara-gara kangen wong ayu, buat tangisi nganti air mata gue bercampur darah mazat tadam anjaro memuklatim bidam. Nganti terus dibanding. Bareng kowe pas kangen Nabi Muhammad sing mbok sifati nyafaati kowe donya akhirat kekangenan biasa-biasa wae iku tek tau tek iso wae terakhir sing ngono sing ngono dene gawe perbandingan wong kangen kekasih wae nganti napa air mata bercampur napa darah terus akhirnya mulai menyalahkan dirinya sendiri zalam tu sunnataman ahya zalama ila anistakat qodamahu durramiu wa rombi wasyadda min sahobin ahsya'ahu wa tawa tahtal hijarati kashan mutrofal adhamirus mendikan Masya Allah cik zalimku bariku mutus mulai cerita Kanjeng Nabi ini Muhammadun Sayyidul Qawnaini wastawun itu orang niat golek duit ini gak jadi apa? Profesi karena yang ngarang itu orang alim ini khasnya orang alim bahkan Sayyid Muhammad semua ulama itu yang gak bisa ditinggalkan dari Burda itu satu. Mungkin yang lainnya kan apalagi kan Muhammadun Sayyidul Qawnaini biasa apa sih? Wal Habibul Ladzi turja napa syafa'atuhu karena banyak kepentingan. Mesti di situ mesti turja napa syafa'atuhu li kulli haulim minal ahwali muk Semua yang kepingin itu disyafaati Nabi. Tapi nak kata Sayyid Muhammad, kata serata-rata ulama-ulama top. Itu yang dikenang dari Burda itu satu. Dan itu enggak bisa ditinggalkan dari semua karangan tentang madh ning Nabi. Ini ku gak madda'at hunnasoro fi nabihimi. Yang penting kena ngelamkan di Nabi Muhammad ku gak ninggal nosiro ma'ing perkoro idda'at kang lakoni hu ing ma sopoan nasoro fi nabihimi. Pokoknya yang penting kalau ngelam Nabi ku sitok pesanku. Tinggalkan tradisi Nasrani, yaitu ngelam Nabi berlebihan nganti Nabi Isa jadi pangeran. Itu aturan dasar ngelam Nabi apa? Gak mat gaat hun nasoro. Ini penting. Sehingga dengan kowe ngelem Nabi kurang arah dadi pangeran. Gunane akeh, gunane ya iku nak Nabi duwe garwa terus duwe anak malah apik. Malah ada kok sifate pangeran. Nabi Isa iku ora duwe anak, ora duwe bojo. Sehingga wong Nasrani terus fantastis anake pangeran, ya mirip pangeran ora duwe anak duwe bojo. Nah ini jemen Nabi Isa nak ketemu Allah mek Nabi Muhammad, penak Nabi Muhammad ya Allah. Kulo nyifati jenengan mukhalafatul lil khawatis. Wis kulo beda banget mek jenengan. Kulo dhe anak di bojo. Jenengan ra dhe anak. Ra dhe bojo. Sing ra direpot nak bisa. Paham? Niki penting kula aturaken terus ora ana nabi sempurna kaya Nabi Muhammad. Wong Nasrani merovokasi wong Islam nganggep wong apik iku sing ngurusi agama tenanan nganti lali anak bujo. Padahal wong nak rada anak bujo malah mirip-mirip koyok dikaitno sifate pangeran. Mulane kabeh nabi rabi ku ya wajib, maksudnya dadi ibadahe. Saiki wong secara roh ilmu ngene-ngene iki, nyongkone Nabi Muhammad tu simpatik Nabi Isa, perkara nek rang rumah tak anak. Anak nopo? Bujo. Jadi kudu roh, padahal sifat dasare pangeran mukhalafatul lil hawati. Nek kepen beda banget yo. Utoke diutang iku apik, pangeran ra diutang. Sanggup aja ngono sesuatu kalau fatul lil hawatis. Kue nak roh yo bangga wong aku ra pangeran. Ora kabul hajat yo bangga panjen boten apa? Pangeran. Jadi kue kudu roh ilmu ngono. Jadi kue hebate Nabi Muhammad. Mane umat Nabi kue umat sing paling bener sak dunyo. Penggemar Isa nyelaka no Isa. Kue kue darani Isa anak apa? Pangeran. Penggemar Nabi Muhammad malah nambahi sifat neng Nabi Muhammad al-a'rad al-basyariyah. Mbarno nak Kanjeng Nabi di sifat menu. So, krungu Kanjeng Nabi lali yo tenang. Krungu Nabi di bojo akeh yo tenang. Krungu Nabi perang kalah. Yo tenang wong Nabi di al-arad al-basyariyah. Yo kepen menu so kalah Allah. Paham sing kula maksud. Wong Islam krungu Nabi lali ya bolak-balik Nabi nate salat duhur kali rakaat terus mulai. Wong Islam ya ora rubah imane. Piye toh Nabi kok lali dinut-nut tenan kok lali? Ya tenang ae. Wis lali sira ana sing wani matur. Bareng Nabi duk badhe pintu keluar dulyaden takok ya Rasulullah ini salat model baru atau atau memang jenengan lupa. Nak model baru artinya duhur besok sudah mulai dua rakaat. Karena kalau teori nasamanso ngambil yang paling akhir. Paham ya? Berarti besok duhur sudah berapa? Dua rakaat. Jari Nabi mosok lah jare. Nabi kembali ke imaman terus akbal alal hadirin tanya, "Ahakun maqalahu dzulyatin? Apa yang dikatakan dzulyatin itu benar?" "Naam ya Rasulullah, tadi engkau salat duhur hanya dua rakaat." Ya Nabi tenang aja terus takbir lagi nambahi dua rakaat. Tersalam. Wong fikih bingung ngomong piro ae. Bantah-bantahan bareng. Tapi tidak apa-apa, dari dulu umatnya nyifati Nabi al-a'rad al-basyariyah. Nabi itu tidak apa-apa, lupa. Wong Nabi, orang pangeran. Sekarang oleh lali itu pangeran. Wa makana rabbuka nasiya, pangeran orang oleh lali. Lah wong Nasrani orang, bayang Nabi Isa itu bener terus. Mereka anaknya pangeran atau pangeran. Faham gitu, terus sampean ilmu ini yang pokok. Mulanya Nabi itu neka. Gilali. Mulane Nabi ngendikan makuntu ansa walakin unassa li asunna. Aku ora tau lali tapi diparingi lali ben dadi sunnah.